Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 253 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ahmadu an Abi Hurairah taqala. Itu kurang mau sidik, jadi kalau tulis tangan. Jalasa binara sopa Jibrilu Malaikat Jibril alaihi salam. Ilan Nabi Malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panazoro mongko ningali sopa Jibril. Ilas sama imaring langit. Panazoro mongko ningali sopa Jibril ilas sama imaring langit. Faizan mongko nalikani ngono. Ketika Malaikat Jibril ningali teng langit, malak penuh teono malaikat yang dilukang tumurun sopa malaikat. Fakola mongko dawo sopo Jibrilu Jibril. Hadza al malaku. Hadza utawikiku al malaku malaikat. Nak panodor sama rujuk no kaji nabi ke. Kaji nabi umpuk doa ya nabi malaikat Jibril. Ini mesti rujuk no rukin. Fakola mongko dawo sopo Jibrilu Jibril. Sama kaya podo rawai kaji nabi ya berso malaikat Jibril. Fakola mongko dawo sopo Jibrilu Jibril. Kalau ini buatan terlambat, kalau wow, sedang papat mutung beriki lah, mulang tidur-tidur malah akhirnya terlambat papat jam. Jadi nak pulau ya buatan terlambat, pulau mulang mutung mas rumah. Pakola muka dawa sapa Jibril, Jibril, hadza utawi iku al malaku iku malaikat. Mana jala, ora tau tumurun sapa malaikat mudkhuli kok. Yang dalam sumangsani dan ciptakno, sapa malak, kobjak saat itu ini kiamat. Iku malaikat yang seumur-umur ora tau medun. Lagi iki medun yang bumi. Mulai bisa mengkui kurang neng langit era tu nopo. Kalau mana jalan mengkau semangsa ni turun sopo al malak. Kalau mengkau dawu sopo malaikat. Kalau mengkau dawu sopo malak maksudnya malaikat. Ya Muhammad ya Muhammad. Arsalani ilai karob buka. Arsalan ngutus ni ingsun ilai kamaring siro sopo rebuka pangeran siro. Malaikat yang seumur umur gak pernah turun ke bumi. Iku matur neng kaji nabi. Ya Muhammad. Aku diutus pangeranem. Kau kon milih. Amalikan nabiyan. Amalikan, ana ta kowe iku dadi raja, nabian kang ya dadi nabi. Ya raja plus nabi utawa nabi plus raja, kaya Nabi Sulaiman ngene. At'aluka gawe sapa ingsun kak iki sira. Am abdan utawa kowe iku mau digawe kawula, ya kawula umume kawula. Kadang nanti duit barang kowe umume napa? Kawula. Rasulan kang dadi rasul. Nabi diberi pilihan amalikan nabian aja'alaka at'aluka am abdan rasulan. Kala dawuh sapa Jibrilu Jibril. Tawadhu li rabbika ya Muhammad. Tawadhu sopan sira li rabbika maring pangeran sira ya Muhammad wa Muhammad. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi bal abdan rasulan. Bali aku milih dadi kawula tapi yo dadi rasul. Kala li samir wa Ahmad wal Bajjar wa aku ya ala warijalul awalan rijalus saqif wa rawahu aku ya ala isnadin hasanin kama qala li samir Aisyah radhiyallahu anhuma bi makna Ma'aji adatin semertani tambah di awaling dan kawitani khasis wajah dan di akhiri kola Faka namun ka'ana sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakda dalik Iku layak kulu ram dahar sopa Nabi mutaki'an khale wong sing lungguh santai. Jadi orang lungguh kayak lungguh wong ngopi ngerti nih mutaki ini kayak lungguh wong ngopi lungguh wong sombong ini. Ya kulu dawa sopa Nabi Aku lu mangan sopa ingsun sama yak kulu kaya oleh mangan sopa Labdi budak wa ajlisu lan lungguh sapa ingsun kama ajlisu kaya oleh lungguh sapa alabdi sapa budak. Waktu takut amalan teman-teman jadi bisa apa hadis Ibn Abbas roda anhumah bima anafirot ilmal inta tabruani bosa gitu. Kemudian kalau wajah ngantes sendiri gue, terus kalau wajah terusannya nih, yang masalah Siti Umar nih. Ini nomor gini tenu, 2 menit. Yang mulai ini gue alenia ini gue wa akhrajal maruzi ini yang pol ini berarti alenia terakhir ini wa akhrajal maruzi fil iden anjirin wa akhrajal maruzi fil iden anjirin kola ro'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yamsi engkang lumaku sopa Umar bin Khattab ilal idi maring sholat id sholat lebaran Sayyidina Umar pas apa yang imami sholat id lebaran itu khafian itu tampo sandalan. Kali-kali dia sholat nabi imam ini masjid rautan apa? Ini pisau iwang. Kada filmun takom. Kulau ini sholat id ini tak ileng-ileng jemiyai. Kulau bapak wafat 2005. Kulau sholat id itu tentu hidup gue bentuk. Gitu. Gak tau ikut sebutan sholat. Sepanjang resiko dia jadi ulama. Mungkin ampun imamnya komat kulau tuh. Kadang di sholat oratan. Kok sholat ini gak Yo. Jadi sholat id Sayyidina Umar khafian tanpa napa sandalan. Kada fil muntaqab padahal calon imam. Wa qala Nuri an Muhammad bin Umar an Abi Ma'na bi qala. Nata Umar bin Khattab as-salatu jami'ah. Utai sholat iku jamaah. Ya as-salatu jami'ah betul terawih. Falam mastama'a mong semangsane kumpul sapa annasu manusa. Siap diimami Umar pas sholat. Wa kataru lan akeh sapa annas. So ita mong kemudah sapa Sayyidina Umar alim bemara ing mimbar. Sampai khutbah rumah sana yang nyiapkan naskah khusus mereka sholat apa? Id. Fahami dawa wasna alaih dan muci pengeran bima huwa ahlu kelan barang huwa kamu tewa huwa ahlu sing berhak dua sifat iku wa sholat ala nabi lan moco sholat sopa Umar ala nabi yang atasin nabi Allah sumatol ayuhan nas ini kalau khayat sohabah kitab ini yang paling saya kenang termasuk makalah ini cerita ini Sayyidina Umar itu seorang amiril mukminin, seorang ilmu kiai kata sekolah ini buatan kemudian kalau iruhin malah belas dan itu pemimpin besar. Secara saat ini presiden, jadi Sayyidina Umar kata presiden, jadi presiden itu ngalim di sana, presiden ngalim. Bukan presiden negara, Pak, di presiden dunia dan akhirat, udah ini imam, kancane kan di Nabi. Ayuhan nas, presiden itu nanti Sayyidina Umar. Itu pidato pas sholat itu ngatakan, ayuhan nas, iling-iling menungso. Jadi pas sholat itu pidato, khutbah. Lakot tro'a itu nih, teman-teman wis tau nih ngali ingsun, gue liwat, nih ingsun diri. Ar'a ingkang angon sapa ingsun. Angon lho angon, menggembalai. Aku angon ala kholatin yang ngatasi pira-pira keluargane dulur. Kholah itu dulur ke ibu. Nggih, nak amun itu dulur ke bapak, nak kholah dulur ke napa? Ibu. Li kedua ingsun, min bani mahzum, min saking bani mahzum. Aku itu saurep-urep gue iso mangan, itu mergo buruh angon wedhus, lae bulik gue. Nah aku wis buruh angon wedhus iku fayak bitna. Mongko njupukno sak genggaman sapa kholah li kedue ingsun alqabdota ing sak genggaman minat tamri saking kurma wajib pilan anggur. Fa azilla mongko dadi sebabe warak sapa ingsun yaumi ing dina iku wa yaumin lan di dina dina. Terus mana jalah mongko nuli medun sapa si dina Umar dadi khotbah aku iku Umar. Dise iso urip mergo buruh angon wedhus. Nah barang angon wedhus diupahi sak genggaman beras utawa kurma. Yo wis awal uri sama ngan terus wassalamualaikum. Ayo sing kiai-kiai sik mlete moto khotbah gak meriang. Mare kula dadi ulama cerita diutang nggih tenang mawon cerita ra dicuk ya tenang mawon sing sira parah. Luwih parah. Luwih napa? Luwih napa? Parah. Sapa lah mongko dawuh sapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya Amirul Mukminin dene dadi presiden. Mosok khotbah masjid ta'ala an kok intanab. Mosok pidato di ruang wong akeh mau menghujat diri napa? Lagi ngaji tenan dhewe lah, ben ben do mriyang. Masjid ta ora nambahi panjenengan ala an kok inta. Ing atase yen to menghujat panjenengan nafsaka ing awak dhewe panjenengan. Ai ibta tegese menghujat panjenengan. Pidato dirung ana wong akeh jupule mbok cerita mantan penggembala napa kambing sing isane mangan mergo buruk napa angon dadi taruhane nyawa pakola mung kedhewe Sayyidina Umar wa hayya ibn Auf kuwi iki ngaji tenan ben sampean waras sing tau tobong ben waras sing tawaduk ya ora krana kere tapi krana tawa tawaduk untuk kawan kere to tawaduk mboten tapi kula iso tawaduk maksudnya bakat mulya tapi ra mulya kaya kula jenenge kita tawaduk. Sampeyan badan samul yo Allahu akbar. Pakola mongko dawuh. Lho nek kula teng lakoni tenan, kula ngantos sak niki jek sering teng pasar teng desa kula teng Pandan. Iki biasa lugu teng kene nggon parkiran-parkiran. Kusuk menaran iso cangkem wis biasa mulyo malah ra pinaran iki ora oleh. Aku nggon dur agak sopan gitu. Aku ora tau mulyo anak aku sebagai sak niki ora. Wah. Jenengan ku aneh-aneh lho tenan. Kau rara ilmu dia wang alim gua pun. Kau agak rara ilmu dia apa? Kau apa tenan? Nora apa? Nah, aku biasa mulja, tapi lugu ni kita rasa apa? Kau agak sopan. Tapi biasa rasa sopan anak-anak. Kau agak sopan lah. Kau biasa apa? Kurang sopan. Aku kan biasa sopan. Jadi aku sebenar lugu kita. Jadi kalau nanti kontrol kurang ajar. Kan kurang ajar, ya cepat. Ini wonten acara gedeng teng kene rembang. Malah sing pidato ngundang Habib, Habib Taufik Asegaf niku salah. Cerita. Saking ada Imam Malik niku, beliau itu imamu ahli Madinah. Jadi beliau itu imam besar teng di Madinah. Ku nak mau buang hajat besar, itu beliau keluar ke Madinah. Saking hormat teng turbah, teng bunyi sing mengandung dinten Rasul. Jadi nanti ini buang hajat di seputar masjid, ini kurang kode karus, gak hormat yang sinten Rasulullah. Padahal zaman itu pun nonton desain baki itu dulu sebelum jadi sarian resmi sahabat, itu kawasan situ itu untuk pembuangan nopo air besar gitu, kayak gini, Thailand ada sendiri. Itu Imam Malik. Jadi nak ismi cengkep belet tetap melaju dan menjauhi kawasan nopo. Singkong jago lalu ini kisah nyata. Aku pernah sebuah kayak gula. Kulan aku pernah mbak. Ya, aku HP dulu ya bener banget. Mengenai penting juga penting. Apa hubungannya bapak juga pentingnya ini? Saya ini aku uang miseng yang gini kawasan Medina itu sopan banget. Kau di sana Thailand tuh ngisor banget. Di sana Thailand saya kira aneh basement ngisor banget. Jadi ini tali tarian. Sak ngisor yang mana? Di sana bangunan Thailand itu. Ada kita datang Medina gue kangen. Kaji orang melarat yo. Jadi di sana kan isor kan. Di bawah banget. Artinya itu rawe sopan deh ke sungai Sai yang itu. Kan Thailand kan di basement masih ke bawah lah. Ya kira-kira minimal lo nepi 1 meter. Dan nah, misalnya sehari 1 meter, itu sangi sore mana gue kira? 1 meter hampir sih. Wah tangkemu. Lora gitu nih, kan? Jadi kita anggap bener. Sopan juga kadang butuh biaya. Yo, tangkem melek ini gue yo. Tapi memang itu ide cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur dia supaya tariannya Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga apa itu dijauhkan dari semua suasana Thailand. Itu dulu zaman sahabat sudah begitu. Sampai tok batik dan belakang batik. Lah saiki wong dadi duwe disiasati. Iya, jane dadi petuk. Mandi kok. Ya wis tangkem melek tapi kadang yo ono bener. Maksudnya niku kan. Ya iki yo kaya ngeten-ngeten iki. Kulo terus nol. Wa yaqa yabna aufin. Wa yaqa tilaka sira yabna aufin. Ini saat temen ingsun khalautu iku berpikir ingsun. Maksudnya persepen ingsun berpikir ingsun. Fahad dasat ni nafsi. Mongko nyeritakni. Mongko berbisik ini ingin apa nafsi apa hati ingin. Fakolat mongko ngucap apa nafsi ini. Antau te sirau amirul mu'minin. Iku pemimpinnya wong mu'min kabeh. Faman dah mongko iku sopo abdolo ingkang luwih utama minta dibanding sirau. Terus fa'arat ku mongko ngarep no sopo ingin. Anu arrifaha. Ingin kong ngertek no sopo ingin ha ing nafsaka. Ha ing nafsi. Nafsa ha ing hakikote nafsi. Aku itu neng atiku sedurunge pidhato bareng ngrasa dintaeni wong akeh, nggih, ngrasa dintaeni wong akeh. Aku iku GR. Wong sak murake kok ngenteni aku. Wajar dong aku pancen amiril mukminin. Ya wajar pancen aku presiden. Sopo sih wong sak muneke ora butuh aku, wong aku napa presiden. Jadi sing luwih afdal timbang aku sopo. Karena dia cara berpikir gitu, itu keangkuhannya dibunuh, dibule ke geletek. Mau terima dua masa lalu tukang angon, betul. Ibu, jadi ke kapan-kapan pen aku pengen rasa sombong, nak diundang mau itu nabo, ada nama itu jatah mau itu khasana amin wabil khusus al mukarram nabo, wabil khusus. Ibu besok pen terus ngono wabil khusus ya khusus. Ani gini mungkin keluar terang masih tinggal. Ini termasuk ilmu yang saya pegang sampai sekarang. Terusnya tadi gitu, keluar tak cerita. Kulo niku nate sholat hajat, kepengen paham tentang gawe pangeran wa kanal insan zaluman nopo. Itu sampai kulo sholat hajat. Ternyata begini. Sama ini ngangen-ngangen teman. Ini gawe si Sayyidina Umar itu tidak main-main. Dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, apa seorang profesor, atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya. Kalau orang hidup ya nyawa, nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pintar, dia orang hebat. Dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta. Karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung, karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina karena dia pemulung atau tukang parkir atau tukang penggembala kambing. Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, Dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Tapi kelirunya kadang kita yo melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil abdul APT miliaran demi keselamatan kita katakan. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa. Orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan. Itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dia enggak tahu rasa hebat, tapi pengiran tersinggung. Jadi wes kere gak hebat dari pengiran. Mulanya aku nak wong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara pula wong kere gak wali nopo? Keliru. Lho boten benar. Mulanya kula ini boten nate lu suka. Kula cara lahir ge, cara lahir lu suka, tapi hajane kula nu kere. Kula boten gak ana nopo. Tapi kula bangga, mergo tak anggap jalur tol untuk jadi wali. Tenak kula jalurnya kan kata, lewat ngalim di sakit, lewat kiri gitu apa? Agak kan pilihan ku agak. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak apa? Pilihan. Jadi zaman kangen. Karena nanti riwat kiri saja itu tidak kiri yang tidak punya prestasi tadi. Umum mau kue kiri punya prestasi tadi. Ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa untuk miliaran. Dia perhatikan tuh. Untuk miliaran bu cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa cukup tempe dan nasi bungkus. Woi, kok nak panjang ngono kenal dengan hati wali pun ketok tangan dulu. Buat ini kita tenan pun ketok tangan dulu. Wes satu pun nak nih suwargo gule ya bu. Wong artinya nak sampai keyakinan ngono mesti jadi ahli suwargo. Wong Rasulullah itu nabi. Buat ini memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi itu sering ngendikan sampai jelok teng mana kip teng mana mana. Al-Fakirus Sobir itu Abdul bin Al-Ghaniyis Syabir. Syabir Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel ake, dia ini ngakon. Sing ngalah no aku, itu wong pekir, sing suwabar. Gue itu cek iso ngalah no gerakan. Apa mana wis pekir syukur, wah malah kalah. Anak ini gue mau kirim syukur, tak. Gue lagi kirim, nama syukur nanti. Saroy mau kirim, petak kesih, begrem. Paham? Mana gua angker jadi sebatu rukun, wah gua kagak kagak sebatu aku, gua kagak oleh raga, kagak itu kau kesel kesel sebatu ri haram, mungkinnya kita, mungkinnya gua tisom, tumpum, kami kira mak kita terus biasa, tamnan. Jadi ini penting sekali. Jadi itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir skato teori materialistik, bagaimana mungkin mau pikir syukur, duit ran duit, misalnya duit gua sedino pas. Kalau syukur-syukur kondisi ya itu tidak realistis. Ilmu tasawuf tidak realistis, tidak rasional. Mungkin produk goblok. Jadi kita tak terang lagi ulama, tak terang logikanya ini kumang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat, hanya butuh tempe untuk menjaganya. Lo bodoh, nanti saya bodoh, rupanya juga nopo. Paham ya? Mulai sing ngaji tembik sing fikir-fikir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kiri. Kamu jaga semua, itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu moro Singapura dengan Elizabeth. Wow, kok cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, gamet, tetap urip. Wah, Masya Allah, benar. Gue itu nak nganti gue syukur. Itu dari tablet kok kira gue kalah. Sampai gue wal papirus sakir. Tak pikir sih apa? Syukur. Mana kalau jadi lama itu temenangnya. Mana buju kalau tau. Gue kok jarak para batu juga. Gue orang ngarang apa? Gue seorang ngarang. Jadi kayak gede orang ngarang. Gue ini berkali-kali diundang seminar. Mulai teng UIN sampai ini. Ini sih, oh, nah, tamu yang sedang bisnis. Jadi ada dosen tamu. Ini kalau tak omong. Baru latihan marah malam hujan. Ini tak omong itu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng. Lu prestasi saya itu sudah banyak. Saya ini orang sekir, tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang gak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi saya sudah terlalu apa? Sama gak bisa. Aku itu ngalim, rasa berayu prestasi, nak seminar ini. Budi pecat terkenal itu. Mau pulang betul roh. Pulang betul ngaji lagi gue raro. Kalau mau jual orang betul ngerti. Ya kapan dong? Nanti kalau ya tenang tuh nih bahasa itu orang keturunan kira aku dengan dia memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan loh. Nyawa. Jadi kalau nak mangan itu, ya aku sedikit cebena itu di uang barat pengen aja sudah begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ngeten. Aku jadi Amirul Mukminin itu berprestasi, nak iso nyelametno nyawa lewat perjalanan, lewat ini itu. Nak gak ngono kalah mbek prestasi itu zaman Anton Wedus, itu duwe prestasi iso nyelametno nyawa. Nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak itu kang Anton Wedus. Iso mangan mergo Anton. Tapi terus ae iku yo wis hebat pertahanan. Lho nggih, kula sakniki niku ngakoni tenan nggih. Zaman kula jenengan melarat. Ya pun ada ini cek melarat sebagian yang mungkin cek melarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga. Karena nilainya nyelamat no nyawa. Sementara saiki kita di beras 1 ton atau punya uang 1 miliar. Itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah. Karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang 10 ribu bersejarah karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan ya Allah, betapa indahnya 10 ribu yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarang yang 10 miliar, ternyata hanya AC. Mestinya gue latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi, teori saya itu pasti benar. Karena ini ada dawe Sayyidina Umar, dawe Rasulullah. Mulanya ketika ada pengiran, min adli zalika katabna ala bani Israelah, annahu mangto talanaf sambi huwari nafsin, faka'an nama kotalan nasa, jami'ah. Waman ahyaha faka'an nama ahyan nasa jami'ah. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin. Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja. Termasuk di antara kafarahnya itu termasuk it'am. Falak taha mal'akobah. Wama adrokan apa? Mal'akobah. Fakku rokobah. Au it'amun fiyaumin zimat. Atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan itu mati. Sekali kamu kasih makan, itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting. Yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara saya belajar orang 100 juta, kadang peristiwa ini aksesoris mobil, aksesoris rumah. Saya ini sudah kom orang pulau ewu, tapi taruhannya nyawa. Mereka pengiran nyebut, salat taha mal akubah. Wama adrukan apa? Mal akubah. Fakku, rapobah. Aukit amun fiyawmin dimas rubah. Ya, timan damat rubah, au miskinan damat rubah. Mana orang-orang melani orang wali kok mesti itu betul. Mana kulo ni betul sombong. Mulai kecil saya tu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya, misalnya mungkin kalau sekarang 300 ribu. Sekarang atau saya uwe, satu saya uwe tu nak orang tanjam sing kurang kan. Jadi kira uwe cuma bin bujai rezin tak jajan bareng. Pokoknya entek. Tak ada itu tak. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang, mesti tak bilangin. Nah itu orang 1% setengah, saya nak kancam. Ya nah itu 1% itu sama kakean. Tetapi 1% setengah itu pas-pasan, paham ya. Nah itu ini mungkin 1% sulus. 1% mungkin sulus. Nah saat diuri itu rapati apa? Mesti medit kok mekso. Malah rapati apa? Karena kan di nanti orang uang ada Nabi pulau itu sudah kau tadi beri tulis dari Nabi Ojo tenang ini itu kita ngomong pergerman. Jadi kalau balik ini malam. Jadi ini penting kalau aturakan karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah petir tidak wali karena peristiwanya tadi wes petir termakan teori materialistik. Dia merasa petir. Duit randuwe, tabungan randuwe, beras tidak duwe, sembako tidak. Sebetulnya dibalik kepikirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan fakir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali. Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti kini dicubles diselang. Mau perkara itu ambek. Kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap ambek kan? kok mana gak minat mau pikir. Pakanan gak setelah itu belum tukai mari penyakit itu belum marah. Gak apa. Uman itu selera. Emang sama kuman gak di selera. Tapi kuman itu apa? Ya iya. Aku menyakit orang ini, gak diobat, jadi rugi dia. Karena dia gak jadi artis, gak jadi apa? Tapi nak menyakit orang juga kan, di laboratorium, jadi jadi apa? Artis. Kuman itu perhitungan. Orang-orang, saya rugi ngobrol apa itu sama apa? Dia aja orang juga-juga. Aku tujuk segi yang itu dulu tanggalnya ke Daluwarsa tau. Rauh kena abrak. Tiba-tiba kontone berrokokan, orang tutupan. Roh lalir ceblok terus. Ya man, berkukuman ya duwe sele. Emang sama di selera sampai untuk kuman ya punya nopo. Paham itu. Terus, ini penting kolaborasi. Jadi ini ngaji ya, ngajinya ulama. Ya, untuk menjadi wali itu mudah sekali. Makanya saya berkata dengan dikat. Al-Faqirus Sofir Abdulu Minal Ghaniyis Syakir. Tapi Wal-Faqirus Syakir itu Abdulu Minimah. Wais Fakir terus itu. Mana nanti buju kulon itu bingung. Dan Rasusah kulon itu kaku hati. Ini perkara di kulon ini. Biar atau susah. Saya ini sebenarnya ya, saya secara fisik punya penyakit. Dan ini dokter perut saya itu kandung macamnya malah apa itu cepat mati ya udah itu daerahnya itu ada dokter yang sangat mencintai saya karena ini mereka aku rasa banyak bukan yang hati-hati yang paling problemnya mati dokter kan ya biasa dokter sendiri nanti problemnya juga mati kan ya sama wah repot itu nggak ada jadi di rumah sana aku kan sok rumah sana aku sok berkarena divonis ini itu rumah sana aku sangat gak memang. Jadi kesebutinan tak sakit nak buat nara lah, rayu biasa. Rayu siapa? Tapi cerita ni nasi iya, semalam banter mari mati, mati marah apa? Tak ketemu pangeran jamin. Ia baik-baik saja. Ini penting kalau aturakan ni supaya jenengan wes fikir di dunia, si sampai fikir tengok akhirat. Itu kronis sekali, itu bahaya sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau saya tidak Umar, saya jadi presiden. Ini saya prestasi terbaik. Ya, saya ini tawangan waduh. Untuk apa yang menyelamatkan nyawa? Nyawanya. Tidak balik ini malik. Umar yang jadi presiden. Ini saya ini langsung prestasi terbaiknya. Itu zaman. Angan waduh untuk apa, terus menyelamatkan nyawa. Padahal kabeh tahu lho ngalam ini. Tapi orang wali, sekarang ini rasukur. Gremeng. Ini gremeng besok. Dan repotnya gremeng itu ancamannya berat. Malah ini dikandung kandung Nabi. Belum pernah Allah mengancam se-ekstrim ini. Ini kita ingin hadis kudsi. Malam yardobi kodoi. Walam yaskur ala na'ma'i. Walam yaskir ala bala'i. Falyat tukupkan siwa'i. Walyak terus mintah si ardi. Wasama'i. Uang singkak riudu abik kodok kodari pengiran. Termasuk kodok kodari pengiran. Kita gitu, sirma alat. Atas pulau nanti ini uang alim. Rapat jenis yang gurmati. Dibar no'ai. Ada pulau gremeng dari pangeran Faljat itu perubahan jiwa. Silahkan cari Tuhan selain saya. Kalau kecewa dengan keputusan saya, silahkan cari Tuhan selain saya. Dan silahkan keluar dari planetku dan bumi. Untuk prarepot. Weskere diancam. Lu lu berkali-kali. Lu. Mungkin nak corot yang biasa itu. Misalnya orang sampai bisa mengeluarkan darah apa itu. Sok. Nah kalau dia tenang. Gue tenang sombong nih ya tenang saja. Ya, kan logika saya jelas. Ya saya secara syariat berubah. Misalnya mati kan ya normal saja kan. Memang orang mesti nopo. Dari saya mati ngenes kan ada mati gembira. Kalau ini dokter, saya ini pecinta Anda. Saya ini pengagum Anda. Masa ngubat ya? Ya ngubat, ya ngubat. Tapi ya, waktu terus ngajak ngenes malah lorah kok. Nah akhirnya nebek gujan ya lalu. Ya akhirnya ya. Gujan ke. Menobat ini duduk ke tengok kodoh, nak duduk, nak orang, ya orang, semuanya aku mau ini eksperimen ya, ayo nak. Saya kerangkat. Ini ulama kalau tidak ngaku logika dokter. Nah, saya tidak mau. Itu tidak boleh, begitu itu tidak boleh. Makanya ada cerita. Rasulullah itu orang paling yang terbaik. Manusia terbaik. Itu Nabi Nadi Buyon. Saya ini orang terbaik. Saya kaget. Ketika saya akan masuk surga, ternyata wis ono suara sandal dan suara. Dari Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat protes. Lalu siapa ya Rasulullah yang mendahului engkau? Engkau kan manusia terbaik. Ibu, sebulit berkiai Bilal. Sandalnya apa? Bilal. Umar itu mantan preman. piye wae tau dadi khalifah. Dadi khalifah mulya. Abu Bakar yo perjuangane akeh, piye dadi napa? Bilal iku wis dise zaman Islam kuwi ditindak. Mati tuh mau terima tukang aja. Mati. Tapi orang tahu kebagian tu. Lalu uang petir sing sabar sing syukur sing orang kebagian tu. Jadi tu pun nyelip asu warga ini. Mereka orang tahu untuk kebagian. Dan logika Rasulullah ini harus kita pakai. Sekarang kita ini kebalik. Kadang anaknya presiden itu selalu ingin jadi presiden karena yang presiden dulu bapak. Itu logika terbalik. Sebenarnya kalau sebenarnya kebalik. Harusnya begini. Bapakku pancen pejuang bangsa, bapakku mang revolusioner, bapakku mang pahlawan. Tapi dia tahu jadi presiden, roh rasanya untuk fasilitas negara, roh rasanya dikawal, roh rasanya fasilitas ini, itu. Kan banyak pejuang yang sehebat bapak saya, tapi roh rasanya fasilitas dari negara. Paham ya? Paham ya? Tapi sekarang orang malah disuruh memikir, anak presiden itu jadi presiden, itu bapaknya pahlawan. Bapaknya perjuangan ini. Kan ya banyak perjuangan yang sama dengan bapaknya mati sebelumnya jadi presiden. Malah rata untuk fasilitas negara. Mulanya bujuk lo kelomongnya, anak lo kelomong. Orang alim kaya saya. Itu mungkin yang pantas orang alim misalnya anakku. Itu keliru. Kalau sekedar ingin alim mungkin saya tetap ingin anak saya alim. Tapi kalau dihormati saya tidak ingin. Sa'ina-inanya aku ning dunia. Ngomong menjepiru ke muslofai cek payu. Termasuk aku untuk fasilitas. Meskipun saya berusaha menghindari cek untuk apa? Fasilitas. Sama lah wong alim liya, wis kering alim ora percaya. Mergawe kebodhon terus. Wis ujug-ujug mati. Urung tau entuk nikmate napa? Jadi ini penting. Makanya Umar sampai Abu Bakar dhisik dilal mergo dilal ratu urung sempat keduman. Donya. Wong zaman dekne adzan teng Ka'bah sama tak diritani. Pas Fathu Mekah niku Bilal kan buka Ka'bah kan adzan dari Rasulullah. Bareng adzan dari wong kafir-kafir Mekah sing lagi Islam rong dino. Ya Allah, terima kasih engkau telah membunuh ayahku sebelum melihat gagak ini azan. Terima kasih ya Allah, engkau telah mematikan leluhur kami sebelum melihat hadal huruf yu azan. Ini gagak muka kakbar. Lalu ini bisa mengkuras-kuras, kalau ada yang merduhi Rasulullah. Mas, yang pernah paman-paman, apa gak ada yang lebih ganteng ketimbang dia? Kota elek, wirang, wong Ethiopia, kan muka apa? Kona aja. Wong kafir-kafir kuras, untung bapak Gus mati. Raro kejadian setragis ini. Yaitu gagak mugah napa? Mugah napa? Tak urip-uripe Bilal juga nyanyian kok. Nganti ning Medina nggih juga nyek. Tapi berhubung ning dunya ora kebagian iki, sok bendene ning swarga. Ya akhirnya malah bingung ramah kancane to lawan. Apa mlebu dhisik barang malah repot. Malah repot. Mulan aku seneng suarga gurih, sedang suka. Kancane mirang. Mulan kalau nanti cerita tengah sini kita nanti cerita. Kalau nanti hati-hati konco kelokus, ojo geman soleh teman-teman. Mari suarga mau rekaji nabi baru guru-gurunya. Malah rai, tak sungkan. Soleh biasa, wae nggak tetap mau aku, kok nggak bisa. Masuk akal, tidak agak-agak. Iya. Wah. Soalnya teman-teman ya repot. Saya misalnya suarga berkaji Nabi Rukin. Ini jauh-jauh, bujuh, rapati, ya apa? Ini kalau nabi kelon, sungkan. Paham? Sungkan, teman dila, dila. Tapi nak awar podo kancane kan damai, apa? Cegeman kesoleh teman-teman. Kok khawatir suarganya awar poron apa? Biasa ya kesoleh, kok ben tetep awal-awan kumpul. Lutak belek. Paham gitu, terus ini ngaji tenan gitu, terus ini perhatian kejenengan. Bahwa sebetulnya dalam khazanah Tuhan itu untuk menjadi wali kasih Allah itu mudah sekali. Yaitu kehidupan. Kemana wonten cerita, dan ini di hadis sahih, saya tambahkan ini di hadis sahih. Suatu saat Rasulullah cerita, ada seorang lonte diterima tobatnya Allah karena menyelamatkan nyawa. Ini itu orang jenis lonte agak pria aja. Lonte itu betul apa? Barang ngerti asu ngeleti lemah itu dia menafsirkan tuh pasti anjing itu kehausan. Coro ralun dia serakoper, dia ni aku anggur sepatu boots yang tadi aku medun tentang sumur. Biasa ralun dia tak enak itu, tapi sepatunya dicopot. Berketangannya dua itu gue ngeranggang-ranggang mudah nopo sumur. Muzai, muzah bahasa Arab itu sepatunya dicopot. Mau tangking kepinginnya membeli nopo. Dan itu barang asu nih diumbeni. Aku pangeran syukur. Mereka jaga menyelamatkan nyawa dia nopo. Asu diparingi tobat jadi wong solih. Jadi kekasih pangeran nanti kabun. Jadi sejarah tentang nyelamat no nyawa itu luar biasa. Kata nyelamat no asuwai sejarah yang ada sini. Mana kulo nung masalah nonton itu hati-hati. Kulo nate ngaji itu memiliki cerita. Bucu kulo nung sedang beromo. Nah ada sisa makanan di dapur. Itu kalau memang kue gak risi mendesak buat resi. Ini sebenarnya ini kalau. Paling enggak semalam itu semut-semut kesamaan. Rasa peksa buat resi. Layung nek mangan temut wengi ae kok geger meraka ruwan. Jare ricinan. Lha iso kok pawon gak ketok mripat agak nopo? Ini memang ilmu yang kelihatannya naif untuk zaman sekarang naif, tapi sebenarnya bagi Tuhan itu peristiwa besar karena iso nyelametno nopo? Semut. Iso ngekek rezekine semut. Kan gampang. Bagi kamu ya sudah sisa, tapi bagi semut kupis. Monggo ngekek mangan aku ya ora kuat. Ngekek semut ya ora gel. Makanya dalam khazanah-khazanah kitab salaf itu biasa ada cerita misalnya di sarahnya Isya. Di sarannya aja Sayyid Jabisi itu punya cerita bahwa karena Imam Ghazali itu seorang ulama besar, dia pengarang Ihya dan dia Hujjatul Islam. Siapa yang enggak kenal Imam Ibn Ghazali? Itu pikirannya penggemarnya, dia akan terhormat di surga karena karangan Ihya-nya yang populer yang mewalikan sekian ribu orang. Jadi wali mergo sinau napa? Ihya. Itu ternyata dalam mimpinya Imam Ghazali itu dia cerita. Kasih sayangnya pengeran yang aku itu tumibuk pas saya itu pas mau ngarang kitab. Pas pena saya tak celup kan dimangsi saya angkat. Ketika saya angkat ada layalat yang sangat gerau. Dia minum di pen saya yang masih basah dengan mangsi. Dia pen tutul. Benar kok? Pas lalat ini ngombe ini memang udah di barna. Ngekei hak lalat itu menikmati. Benar kok? Dan saat itu pengeran ridho be aku ya jika tidak aja. Itu kan luar biasa. Makanya saya itu enggak gegabah. Mungkin sepele tapi itu saya enggak akan gegabah masalah-masalah. Sampai kan jenis ngintikan ar-rahimun yarhamu humur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fil. Makanya banyak cerita-cerita seputar Nabi dengan hewan. Misalnya Rasulullah itu kalau mau sholat. Gamani sajadahnya tiga kucing. Itu milih ganti sajadah. Nah jadi Kiai Kuna malah milih sajadahnya digunting masalah buat itu. Kayak terima. Jika kucing hewan paling apik nabi, wong nabrak wong biasa nabrak kucing mati. Jadi sebenarnya cerita Nabi Sulaiman juga sama. Sulaiman itu nganti disebut ono surat Naml. Ya, tak ono sing apal Quran, ono surat napa? Naml. Artinya surat semut. Semut itu dia anak bojo. Jadi pacar barang, semut itu dia anak bojo. Artinya nak mati bagi anak bojone, bagi pacare yo mata. Masalah. Ya, apa yang diceritakan Quran? Sulaiman, kowe iku jare wong pinter, iso omongan omongane semut. Iku ujian kenabiannya dia nek iso omongane semut itu satu. Bisa enggak nyelamatkan semut? Apa iso bahasane semut terus mlebu-mlebuan? Apa iso duwe akibat nyelametno napa semut? Makanya itu yang diceritakan Quran. Yang diceritakan Quran itu peristiwa itu. Jadi saat pasukannya Sulaiman waktu siroli Sulaiman ajunuduhu minal jinni wal insi napa? Wata iri kaum ida'un terus hatta ida'atau ala wajin namli. Jika ketika pasukan Sulaiman itu bergerak-gerakan pakai kuda ribuan, itu adalah peliwat itu kira-kira nginjak satu tanah. Sing di tanah itu ada lubang apa? Semut. Ada markas apa? Semut. Hatta idha atau alawa bin namli. Kolas nam latu. Hasan sini, mau cari bapak sini. Enggak, sini. Oh, sama suatu. Kolas nam latu. Ya ayuhan namlut kulu masa dinakum. Layak timan nakum Sulaimanu wajunu. Nabi Sulaiman dari sekian mil itu memimpin satu pasukan. Ternyata pasukan itu secara teori pasti melewati lubang semut untuk menginjak semut tak balane. Paham kan? Niku mesti mah. Ora tak jaminane kan ora ana nekah niku. Tapi kan ana anak bojo. Bojo corong yo ora penting lah anak mati apa tangi itu. Padahal corong yo dia kalau kok ora tangi sih. Tapi tetap bagi yang terkait nah. Anak yo penting. Corong yo ora penting lah bagi gue tetap penting. Dan itu Nabi Sulaiman dari sekian mil itu dengar ketika semut, ketua semut, ya ayuhan namlu, udhulu masatinakum. Hei pasukan semut, kue saya kudu menghindar. Layak siman nakum Sulaiman wajuru. Kalian jangan sampai terinjak oleh pasukan apa? Sulaiman. Wahum layak turun, ketika mereka nginjak kamu ya nyaman saja karena mereka tidak merasa menginjak kamu. Artinya melahirkan pembunuhan. Dia melahirkan apa? Nabi Sulaiman dari jauh. Fatafes sama doh hitam min kaulidah. Waqala rabbi auzi ini an ashkura nikmatakal ladzi an'amta 'alayya. Nabi Sulaiman senyum. Ternyata roh bahasane semut ono gunane, yaiku nyelametno semut. Akhirnya Sulaiman instruksi. pasukan lewat miring sekian, biar tidak. Jadi kapan itu lagi pasukan miring sekian dari rute awal supaya gak nginjak. Artinya apa? Nyawa ini semua itu dipertimbangkan sampai diceritakan no kor. Kowe tenang ae mateni kewan plang-plang. Ya para santri omahe akeh tikuse nggih kowe mbak mau khusus nggone mbak inoko. Wah, ono kajian sumut bayi menyak tanah anak saya itu hingga detik ini pun nggih dia. Omah kula tikuse nggih kuatan yen omah kula elek ya tenang mau. Bojo itu bengak apa tak ambarno. Saya siap tuh lagi. Tikus itu makan gini di sini sini aku. Ong sisi dene, jadi tak mungkin. Ong sisi, sisi. Ya, tapi kan gak wajar, itu wajar, kalah bisa. Nah ini cerita ya, memang taman gak harus seserius saya. Aku lelah yura ciri-ciri sama. Cuma roh karpe, yang biasa natuwa itu roh nombok karpe. Sini, sini. Loh, sini. Gak ada masuk at. Ya terus itu artinya apa? Peristiwa selamatnya nyawane semut mawon itu dadi taruhan Nabi Sulaiman iso bahasane semut itu bahasa sing sombong-sombongan. Apa kemudian dari paham bahasa itu beliau berhasil menyelamatkan dunia? Dan itu diceritakan Al-Qur'an. Yang perlu kamu catat itu diceritakan Al-Qur'an. Bahkan surat yang sebetulnya membicarakan banyak nabi di surat itu disebut suratun namli. Surat tentang apa? Paham ya, makanya kalau kepengen ini dengan jaga kehidupan. Jadi ini aku ambil anak, ambil cahaya, ambil tongkol, pokoknya kehidupan itu. Makanya sodakoh paling abdul itu it'am, memberi makan. Maksudnya memberi makan itu karena kaitannya kehidupan. Kalau kayak saya ini, misalnya kiai sak mulyani pulau, misalnya mertamu, mulai anggur merah, anggur lopo, disuguhin. Itu pakanan aksesoris. Kadang kiai ini aku bangga disuguhin. Sebetulnya yang peristiwa besar itu yang kaitannya, ya. Paham ya, yang kaitannya apa? Memang baiklah hormat sama ulama, hormat sama kiai itu baik. Tapi kiainya sendiri harus tahu. Saya tak tadi. Pak ambil tadi lo bebo entek no. Betul kayak siapa orang luane gemulai. Tapi jangan berlebihan. Ya, sebentar sini aja. Ya, sama aku ya. Terus ini ngaji tenang ya. Terus ini tulis ini tentang kitab Hayatus Sohaba. Kitab ini saya beli ketika saya umroh 2009. Nah, sebelumnya sudah saya pelajari. Berarti pula ini senang baik cerita-cerita aplikatif. Artinya akhwal. Tidak sekedar teori dari Rasulullah irhamu mansil ardi. Memang Sayyidina Umar sudah melakukan. Imam Ghazali melakukan ulama-ulama dulu. Nopo. Kenapa sekarang kita tidak? Toh gampang. Kalau saya ini benar di manuk makani terus. Perkara ini larang. Baru mati. Sudah agak mati. Orang perkara. Oh, utang materialistik semua repot-repot. Wes, gamane malaikat nyatet tengah malam bingung, ruwet ngamali napa? Makane manuk jebule niate bis. Iki karo iki ajaranane nabi, ajaranane setan. Nabi wis ngoten iki, hukum kok sepuro apa pengera. Paham ya, tetep ning ngaji iki kula suwun. Ben sampean paham, sampean ra usah anut teori ini wong materialistik, wong marep kok ayem-ayem kon. Carane wae gitu. Cara berteori gitu. Piye wae, inti dari makan itu menyelamatkan nyawa. Inti dari minum yang menyelamatkan nyawa. Tentu menyelamatkan nyawa itu peristiwa besar dan sangat berpres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Annari tanahnu wa zuriyatuna man ahabbana rasulaka muhammadin rasulah isu alihim ayatika wa alimuhum kitab wa hikmata wa jatim makam talai wa rasulan ya Allah sabkahaka wa hammadaka wa kabbaraka fakana min ta'limi hilana ya Allah subhanaka Allahumma bihamdik adada khulkika wa riba nafsika wa zinata arshika misata kalimatik fa subhanaka ya Allah la nufsi sana'an alaika anta kama afnita ala nafsik lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du wa lakal hamdu ya Allah idha rabita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu ya Rabbana hatta tardu anna wa anta anna rajin ya Allah lakal hamdu wa anta khairul hakimin wa lakal hamdu wa anta ahkamul hakimin fazayyinna ya Allah fizina di tasbihika wa tahmidika wa takbirin hatta nahya wa namuta wa nahnu ya Allah abiduna laka marfubuna ya Allah hatta nahya wa namuta wa nahnu ya Allah ala abdiyatina wa anta rabbuna wa anta ghafurun syakur wa anta ya Allah alimun ilahana wa kama akram tanah tukadmi kitabikal fazayyinna ya Allah fizinati wa akribnati warzuqna ya Allah minal muqimina ijidan karamatan nakunu ma'al mu'minina wa ma'a jama'atina muhibbina ila yawmul liqa'ina mardina intak wa mahbubina intak ya ilahana ya Allah hatta tartu anna wa anta anna radiyam ya Allah ilahana anta qayyumu samawati wa anta hayyun la tamut fa'amitna wa ahyina ala dinika wa ala syahadati wa yaqini wa ilmi annahu la ilaha illa anta subhanaka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka ilahana natayakamu si anna minna ilaika wa anna ma minka la yanfa farzutna ya Allah halawat al-iman wa halawat al-sobri wa halawat al-syukri hatta nardo anka wa anta anna rodin ya ilahana ya Allah Rabbana ufirlana alikwanna ladina sabbahuna bil-iman wa ratus al-fi kudubina kudubina ladina aman rukhana inna para ufra'a Rabbana adina sifinya asana alhamdulillah adina alhamdulillah rasulullah ala sifinya muhammadu wa ala alihi sabbahu wa rabbi wa sallam subhana rabbika rabbi sifinya ma'ala sifinya sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.